Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ineke Kusherawati dapat menjumpai Anda dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 64 dan juga seterusnya. Mengenai penjelasan atau makna dari ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa terus ya Pak? Hampir habis Pak. Hampir habis ya. Dan juga di tengah-tengah kita Pak sudah hadir ibu-ibu yang cantik ini dari Majelis Taklim Pelestari Seni Budaya Indonesia, Majelis Taklim Khairun Nisa, Majelis Taklim An-Nisa, dan juga Yayasan Paguyuban Ikhlas, juga ada bapak-bapaknya di situ semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, berarti sahurnya tadi kenyang ya. Puasa semua kan Bu ya, insya Allah ya Bu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pak, kita akan melanjutkan ayat yang kemarin ya. Sekarang insya Allah hari ini kita akan membahas ayat 64 Pak. Ayat 64, iya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Saya pernah katakan, kalau Al-Quran menggunakan kata Yahudi, maka itu menggambarkan keburukan sikap dari sekelompok orang-orang Ahlul Kitab, sekelompok orang-orang dari Bani Israel. Jadi di sini dia katakan qalatil yahud. Orang-orang Yahudi berkata, apa katanya? Yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Apa maksudnya ini tangan Allah terbelenggu? Banyak riwayat. Ada yang berkata begini, yang pertama, sewaktu turun firman Allah memerintahkan aqridullaha qardan hasanan, berilah Allah kredit, beri utang Allah. Maksudnya berikan fakir miskin uang, itu dijamin oleh Allah, kamu seakan-akan memberi utang Allah. Orang-orang Yahudi berkata, oh, ini Tuhan kikir, ini tangannya sudah tidak bisa memberi, sudah terbelenggu tangannya. Nanti ada ayat lain, innallaha faqirun wa nahnu aghnia, kami ini kaya, Tuhan miskin, masa minta utang. Nah, ada lagi yang berkata begini, ini ayat turun menyatakan, orang-orang Yahudi berkata, kami ini sudah tidak pernah untung lagi, rugi terus. Ini rupanya tangan Tuhan sudah terbelenggu, tidak mau bantu kami lagi. Yang kedua. Yang ketiga, riwayat mengatakan begini. Nabi Muhammad, kamu kan menyembah Tuhan. Kok itu orang-orang Muslim itu kelihatannya miskin-miskin. Memangnya Tuhan kamu ini kikir, tidak mau kasih mereka duit. Nah itu, qalatil yahud yadullahi maghlulah. Maka lanjutan ayat ini menyatakan, bal yadahu mabsutatan. Sebelumnya, ghullat aidihim walu'inu. Ghullat aidihim walu'inu. Sebenarnya tangan-tangan mereka itu yang terbelenggu dan mereka dikutuk oleh Allah karena ucapannya ini. Ada yang berkata ayat ini ghullat aidihim, kita diperintahkan, ini pendapat, saya tidak sependapat dengan itu. Ada yang berkata bahwa kita diperintahkan mendoakan mereka, mudah-mudahan kamu yang terbelenggu tanganmu. Saya kira kurang tepat deh kita ini. Tapi ini dasarnya memang yang berkata demikian, ini memang dasarnya Yahudi. Jadi perlu di Yahudi ingat, kalau Al-Quran berkata Yahudi itu pasti yang jahat. Okay. Lu'inu bima qalu, mereka itu dikutuk disebabkan apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutan, kedua tangan Tuhan itu terbuka. Kita lihat yang pertama jawabannya. Mereka berkata tangan Tuhan, satu tangan. Tangan Tuhan terbelenggu. Tidak dijawab tangannya terbuka, tidak. Yang dijawab kedua tangannya terbuka. Nah, yang kita ingin tanya, apa yang dimaksud dengan tangan Tuhan? Kalau saya berkata dia duduk di kursi yang empuk, apa artinya kursi? Ini. Bukan ya? Kedudukan yang tinggi itu juga dinamai kursi, ya. Oke. Kalau saya berkata tangan Allah, apa Allah punya tangan? Tidak. Kalau saya berkata tangan Allah, tangan itu bisa digunakan menggenggam, bisa digunakan memukul, bisa digunakan. Tangan ini adalah anggota badan manusia yang paling banyak dia gunakan. Nah, kalau begitu tangan bisa berarti kekuatan. Satu. Di sisi lain tangan juga, kalau apa artinya oh dia itu tangannya tertutup, apa artinya itu? Kikir, ya kan? Karena yang memberi itu tangan. Jadi kalau saya berkata tangannya terbuka, itu artinya Tuhan tidak kikir. Dia itu justru sangat pemurah memberi. Nah, di sini kalau kita artikan tangan dan itu dalam arti kata anugerahnya banyak, kita lantas bisa bertanya, mengapa dia katakan kedua tangannya? Nah, ada ulama berkata begini, nikmat Tuhan itu, anugerah Allah itu ada dua macam. Ada anugerah bersifat material, ada anugerah bersifat spiritual. Saya tanya ibu, kita katakan rezeki, apa sih rezeki itu? Uang itu rezeki? Oke, rezeki. Kesehatan? Rezeki juga. Jadi bisa ada orang uangnya banyak, sakit terus, itu rezekinya lebih sedikit dari orang yang sedikit uangnya tetapi sehat ini ya. Jadi rezeki itu ada rezeki spiritual, ada rezeki imaterial, ada rezeki bersifat material. Di sini dikatakan yadahu mabsuutan, kedua tangan Allah ini terbuka lebar. Dia berikan Anda kenikmatan yang bersifat jasmani, dia berikan juga kenikmatan yang bersifat rohani, dia berikan yang bersifat material dan imaterial. Okay. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian dari surat Al-Maidah ayat 64 ini setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kami sedang membahas ayat 64. Silakan Pak dilanjutkan. Baik. Yadahu mabsuutan, kedua tangan Allah terbuka lebar. Baru dia katakan yunfiqu kaifa yasha. Dia memberi, apa sih artinya infak itu? Infak itu bernafkah ya. Nafkah itu pada mulanya berarti mengeluarkan. Nafak itu artinya terowongan, terowongan itu tempat keluar. Jadi yunfiq artinya mengeluarkan. Kita terus katakan memberi nafkah, memberi sedekah, zakat, memberi ilmu, memberi itu semuanya. Allah yunfiq memberikan anugerah sebagaimana dia kehendaki. Banyak caranya dia kehendaki. Bisa jadi rezeki saya melalui ibu. Bisa enggak? Bisa. Bisa jadi rezeki saya dapat di jalan. Bisa jadi rezeki saya melalui orang lain. Dia ini banyak cara Allah memberi. Bisa jadi rezeki itu tidak diduga-duga kok datang. Bisa jadi kita cari dia tidak ada. Allah punya cara-cara bermacam-macam cara untuk memberi orang rezeki. Yang jelas, yang pasti, Allah menjamin pemberian rezeki kepada seluruh makhluknya dengan syarat mereka berusaha. Allah menjamin rezeki orang itu, dia sudah sediakan, tinggal ngambil. Mau udara segar? Kalau di rumah terus tutup jendela, datang gak? Nah, tinggal keluar. Mau makan, tanam pohon. Itu Allah memberi rezeki begitu. Ya, jadi dia berikan kita dorongan. Yunfiqu kaifa yasha. Bagaimana yang dia kehendaki, ada sistem yang ditetapkannya untuk itu. Kalau orang Yahudi berkata, oh ini kok mereka kok miskin. Benar juga ya, orang Islam banyak yang miskin ya. Apa Tuhannya yang kikir? Nah, dia tidak tahu sistem memperoleh rezeki. Mestinya dia kerja, mestinya dia bangun, jangan tidur habis salat subuh. Ya kan? Tuhan terbuka tangannya, dia siapkan segalanya ini. Apalagi buat kita di Indonesia, laut ada, darat ada, subur, udara. Salah kita, bukan dia yang salah, kita yang salah. Itu yang dimaksud, yunfiqu kaifa yasha. Walayazidanna kasiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan pasti, pasti Allah bersumpah, pasti banyak di antara mereka itu menjadi lebih melampaui batas dan kafir karena Allah terus menurunkan kepada kamu ayat-ayat Al-Qur'an. Wala yazidanna katsiran minhum, pasti banyak di antara mereka itu bertambah melampaui batas, bertambah kafir disebabkan karena apa yang diturunkan kepada kamu. Makin tambah penyakitnya. Karena dia tidak mau menggunakan ayat-ayat ini sebagai obat buat dia. Dasar udah rusak mentalnya. Ada orang seperti itu. Bukan hanya orang Yahudi yang kayak gitu ya. Semua ada orang begitu. Biasa anak nakal biasa begitu. Karena itu, oke, la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Baru dia katakan, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami telah mencampakkan ke dalam hati mereka al adawa, permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Jadi sebahagian orang-orang Yahudi itu sudah saling bermusuhan satu sama lain. Sampai hari kiamat, sampai sekarang. Kalau kita pelajari masyarakat Israel sekarang. Di situ kan sebahagian besar orang Yahudi ada di sana. Tetapi bermusuhan mereka, ada masyarakat Yahudi yang dari timur itu dijadikan warga negara kelas 2. Saling bermusuhan sampai hari kiamat. Al-Qur'an menyatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, sebenarnya hati mereka itu bermusuh-musuhan. Zaman Nabi sekian banyak suku-suku Yahudi, kalau satu diserang yang lainnya diam saja, lihat, tidak saling bantu-membantu. Karena mereka tidak punya kekompakan karena saling melakukan agresi. Kalau berhenti agresinya, kebencian masih tetap ada di dalam hati. Itu yang dimaksud wa alqaina bainahum al-adawa. Kami campakkan di antara mereka itu agresi, bertempur mereka. Kalau berhenti pertempurannya, hatinya masih tetap benci. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap mereka mau menyalakan api peperangan, memerangi umat Islam, Allah meniup mati api itu sehingga mereka tidak berhasil untuk itu. Wa yas'auna fil ardi fasada, mereka itu selalu secara terus-menerus melakukan pengerusakan di bumi padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan pengrusakan. Saya garis bawahi lagi, saya berulang-ulang garis bawahi ini. Karena banyak di antara kita yang salah paham. Setiap episode saya temukan ayat itu, saya akan ini. Bukan semua mereka seperti itu. Ada juga yang baik. Itu sebabnya di sini dikatakan, kasiran minhum, banyak di antara mereka. Enggak semuanya kan? Oke deh. Kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami sedang membahas ayat 64 dari surat Al-Maidah ini. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya menyatakan walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ya, seandainya ahlul kitab itu percaya dan bertakwa, pasti kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dosa-dosa mereka, antara mereka dengan Allah diampuni Allah. Yang tinggal dosa-dosa mereka antar sesama manusia, mereka harus minta maaf. Wala adkhalnahum jannatin na'im, kami pasti memasukkan mereka ke sorga yang penuh dengan kenikmatan. Baru lanjutannya, walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim, seandainya, kalau sekiranya mereka itu menegakkan, melaksanakan kandungan kitab Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Quran, maka pasti mereka, kita terjemahkan, la akalu min fawqihim, mereka akan makan anugerah yang datang dari atas mereka dan anugerah yang datang dari bawah kaki mereka. Yang ingin dikatakan di sini, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan melimpahkan kepada mereka itu rezeki yang beraneka ragam. Saya mau beri ibu contoh. Sekarang begini, kalau kita ini beriman, kita selalu optimis. Ya, karena Tuhan ada. Kalau kita ini bertakwa, kita akan jalan lurus. Kita tidak akan ganggu orang. Nah, kalau kita jalan lurus, kita optimis. Tenang gak kita? Tenang. Tidak ada yang ganggu kita dan kita tidak ganggu orang. Dengan demikian, kita bisa berkonsentrasi di pekerjaan kita atau tidak. Kita balik sekarang, pesimis, sudah tidak bisa bekerja, bermusuh-musuhan, sibuknya bagaimana ini orang ngancam saya, bagaimana saya mengelak dari ini. Nah, ini ayat mengaitkan antara keimanan kepada Allah, antara ketakwaan dan banyaknya rezeki. Semakin tenang kita, semakin tidak banyak lawan kita, kita semakin bisa berkonsentrasi. Karena itu ada rumus begini, semakin baik hubungan Anda dengan sesama manusia, semakin terjalin kerjasama. Ya, bagus. Yang mana lebih bagus, kita kerja sendiri atau kerjasama? Nah, bertakwalah. Semakin baik hubungan Anda dengan alam, semakin banyak yang diberikan oleh alam kepada Anda. Kalau Anda kenal dia, nah, kita ambil contoh nih, kita di ini. Kalau kita kenal tanah, kita tahu, oh ini tanah jenisnya begini, bisanya ditanam tumbuhan yang begini. Ya. Kalau tidak kenal, tanaman yang tidak sesuai dengan itu. Jadi semakin banyak pengenalan Anda terhadap alam, semakin baik dan semakin banyak yang bisa dianugerahkan pada Anda. Kalau Anda tidak kenal, bisa lahir bencana seperti Lapindo itu. Karena tidak kenal. Apalagi kalau kita tidak mengikuti tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah. Ini sebenarnya yang dimaksud oleh ayat kita ini, walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim, kalau mereka itu menegakkan, melaksanakan secara baik tuntunan kitab Taurat, Injil, dan tuntunan Al-Quran, maka pasti mereka akan memperoleh aneka rezeki dari atas dan dari bawah. Maksudnya dari segala penjuru. Rezeki lahir dan batin. La akalumi fatahdianun. Baru dikatakan, minhum ummatum muqtasidah wa kathirum minhum sa'amaya madun. Sekali lagi, ada di antara mereka itu yang moderat. Ada di antara mereka itu yang baik. Tetapi banyak juga yang buruk kelakuannya. Kita lihat, Al-Quran tidak pernah menjeneralisir. Jangan pernah berkata, kalau sudah Nasrani itu semua jelek. Ada di antara mereka itu umat muqtasidah. Muqtasid itu artinya jalannya lurus, moderat, tidak mengganggu orang, tidak ini. Menjalankan ajaran agamanya secara baik. Ada itu. Dan banyak di antara mereka yang perbuatannya sangat buruk. Nah, itu gambaran Al-Quran yang ingin digambarkan oleh ayat-ayat ini. Baik, nanti saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu. Nggak ngantuk kan, Bu? Nggak ya, semangat ya. Pasti penasaran, ingin bertanya. Tapi harus istirahat sebentar. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari Pak Quraisy Shihab. Saya nanti pada segmen berikutnya akan berikan kesempatan untuk tanya-jawab. Kita rehat sebentar. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Seperti yang tadi sudah saya janjikan, saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Rasanya tiga pertanyaan dulu ya Pak ya. Mari kita lihat. Silakan Ibu, yang mana dulu? Pada awal ayat 64, ada kesan jauhnya orang-orang Yahudi dari tata krama pada Allah. Apakah yang menyebabkan mereka berakhlak seperti itu? Terima kasih Bu. Memang secara umum kita bisa berkata bahwa setiap masyarakat itu punya ciri-cirinya tersendiri. Kita bangsa Indonesia dikenal, mudah-mudahan sampai sekarang, bangsa yang senang senyum, ramah, ya kan? Ada bangsa yang tegas, yang keras. Ada bangsa yang senangnya dilukiskan sebagai petani. Manusia juga begitu. Nah, orang-orang Yahudi ini dikenal sangat-sangat sulit memahami hal-hal yang bersifat spiritual. Itu sebabnya Nabi Isa alaihissalam yang menghadapi juga orang-orang Yahudi, ajarannya banyak sekali yang bersifat spiritual. Orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa ini sangat-sangat sulit memahami itu, sehingga Tuhan sampai sekarang kalau kita baca kitab Taurat itu digambarkan seperti laki-laki yang punya pedang. Itu sebabnya tadi dikatakan di sini Tuhan punya tangan. Dan itu juga sebabnya nanti kita lihat mereka tidak bisa, mereka membayangkan bahwa Tuhan itu berbentuk material, bisa diraba, bisa dilihat. Karena itu mereka minta, wahai Musa, coba bikinkan juga kami Tuhan. Coba wahai Musa, Nabi Musa pergi untuk bermunajat kepada Allah, di belakang mereka menyembah patung sapi. Mereka sangat senang kepada hal-hal material yang duniawi. Itu sebabnya juga ayat ini menyatakan ghullat aydihim, mereka itu kikir. Mereka yang kikir. Nah, ini semua menyuburkan kedurhakaan dalam diri mereka. Dan semakin durhaka orang, semakin berani orang itu terhadap Tuhan. Nah, itu sebabnya juga mereka dikatakan membunuh nabi-nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Keberanian mereka membunuh nabi-nabi itu karena mereka terbiasa dengan kedurhakaan-kedurhakaan. Okay. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Siapa saja orang yang dikehendaki Allah yang diluaskan rizkinya? Terima kasih. Itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya kan? Oke. Okay. Orang per orang ada yang Dia kehendaki, Dia beri, ada tidak. Nah, tetapi salah satu di antara yang Dia kehendaki banyak rezekinya, saya beri contoh. Itu yang secara tegas panjang ingatan saya disebut dalam Al-Qur'an. Ada orang berdosa. Disuruh tobat, dia tidak mau. Iya. Sudah berkali-kali diberi peringatan, masih tidak mau. Ah, ini Tuhan kasih rezeki banyak. Biar kamu di. Kayak orang apa? Diulur. Diulur, udah tinggi baru dijatuhkan. Itu salah satu yang Tuhan kehendaki banyak rezekinya. Kita enggak mau gitu. Jadi kalau begitu, tidak perlu banyak. Yang penting kita puas dengan rezeki. Kekayaan itu, kalau mau diibaratkan, kekayaan itu lingkaran. 360 derajat, ya lingkaran. Oke. Kalau dia besar, tetapi tidak bulat, 360 derajat atau tidak? Tidak. Iya kan? Kalau kecil, tapi bulat, lingkaran enggak? Yang mana lebih bagus? Yang lingkaran atau yang bagus? Ada orang yang banyak rezekinya tapi tidak puas. Bukan orang kaya. Ada orang yang sedikit tapi puas, itu yang kaya. Jadi lebih bagus, karena itu kalau minta pada Allah, jangan minta ya Allah kasih banyak rezeki saya. Jadikan berkati rezeki saya sehingga saya puas dengan rezeki itu. Jelas ya? Karena bisa jadi dikasih banyak rezeki tapi kita diulur. Ya. Oke. Okay. Yang penting berkah ya, Bu. Yang penting berkah. Yang penting. Baiklah. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Pak Kurais, apa yang menyebabkan seseorang rusak mentalnya sehingga tidak mau kebenaran? Terima kasih. Terima kasih. Mirip dengan yang pertama ini ya. Bahwa rusak mentalnya, sebenarnya semua orang, kita lihat, semua manusia diberi oleh Allah potensi baik dan buruk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir membawa kesucian. Tetapi abawahu, kedua ibu bapaknya, lingkungannya, bacaannya, teman-temannya, itu yang mengubah dia. Kalau kita bersahabat dengan orang baik, kita jadi baik. Kita membaca bacaan yang baik, kita jadi baik. Kita hidup, saya mau beri contoh. Kalau pergi haji, pergi masjid sholat subuh semua atau tidak? Kalau di Indonesia, lingkungan, ya kan? Bulan Ramadan seperti sekarang, TV bagus, ini semuanya, ya, semua ngaji, tadarus, ini. Habis Ramadan bagaimana? Itu yang lingkungan, sahabat, bacaan, itu yang mempengaruhi. Nah, jadi kalau mau baik, cari teman yang baik, baca bacaan yang baik, hidup dalam lingkungan yang baik, itu tidak banyak dosa itu. Saya kira begitu. Baiklah, puas ya Ibu. Bagi Ibu yang masih penasaran ingin bertanya, saya akan berikan kesempatan lagi. Tapi mohon bersabar ya Bu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Dan sampailah kita pada segmen terakhir, yaitu saya sebelum pada kesimpulan Bapak, saya harus berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk bertanya. Tiga pertanyaan ya Pak ya. Saya kasih bonus satu loh Bu. Silakan. Siapa dulu? Oh ada Bapak-Bapak. Ya silakan. Orang Yahudi disebutkan mereka orang yang sering membuat kerusakan di muka bumi ini. Namun justru mereka saat ini sering mendapatkan kemajuan-kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh mereka. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu Bapak juga pernah menjawab hal ini, Pak. Iya. Jadi begini, prinsipnya dulu satu. Penemuan-penemuan itu tidak semuanya dan tidak selalu yang menemukannya orang Yahudi. Hadiah-hadiah Nobel bukan hanya orang Yahudi yang dapat, ya kan? Ada juga Muslim yang dapat, kan? Oke, itu satu. Sehingga kita perlu pertanyakan itu benar enggak itu, kebanyakan mereka yang dapat, itu satu. Yang kedua begini, dalam hidup ini Allah menetapkan sistem. Ada sistem. Yang makan makanan kotor sakit. Ya. Bagus. Muslim kalau makan makanan kotor sakit atau tidak? Yes. Yahudi? Bagus. Sistemnya sama ya. Oke. Okay. Yang bekerja keras berhasil. Betul enggak? Muslim begitu. Yes. Yahudi juga begitu. Yes. Yahudi yang tidak kerja keras berhasil enggak? Tidak. Muslim yang bekerja keras? Berhasil. Kalau begitu persoalannya, siapa yang mengikuti sistem yang ditetapkan Allah itu sampai. Kalau Anda menanam benih tomat, yang tumbuh tomat atau bukan? Ada enggak pengaruh Anda Muslim atau tidak Muslim? Jadi kalau Anda, kita katakanlah kalau sekarang ini yang maju negara-negara barat atau orang-orang barat, itu karena mereka mengikuti sistem yang ditetapkan Allah. Umat Islam dulu pernah maju 800 tahun itu umat Islam unggul. Setelah mereka meninggalkan tuntunan agama yang berkaitan dengan kehidupan dunia terbalik. Kemajuan Eropa itu karena mereka belajar melalui Ibn Rushd di Maroko sana, di Maghrib sana. Mereka pelajari itu, mereka terapkan itu. Kita tinggalkan itu. Jadi persoalannya bukan persoalan Yahudi atau Muslim atau Kristen atau ini. Ada juga kan orang Kristen yang miskin, ada enggak? Ada juga yang kotor kayak orang Islam, ada juga. Tapi orang Islam ada juga yang pandai-pandai. Jadi persoalannya bukan persoalan ras, bukan persoalan agama, tetapi persoalan sikap kita terhadap sistem yang ditetapkan Allah. Ya kan begitu ya? Oke, bagus. Silakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana tuntunan Al-Quran dalam berinteraksi dengan alam sehingga kita tidak termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Bagus, ya. Terima kasih. Ya, bagus. Al-Quran menyatakan begini, yang menundukkan alam itu adalah Tuhan. Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menundukkan, bukan kamu yang menundukkan, tapi kamu juga ditundukkan oleh Allah. Iya kan? Kalau begitu kita dengan alam dari segi penundukan Allah sama-sama ditundukkan. Iya. Hanya saja oleh Allah kita diberi kemampuan berlebih untuk bisa mengelola alam itu. Iya kan? Oke. Dalam konteks mengelola alam, kita tidak boleh berkata kita tundukkan alam, tetapi kita bersahabat dengan alam. Jadi kita itu di dalam terjemahan, saya mau katakan terjemahan kitab Perjanjian Lama itu Allah memerintahkan pergilah tundukkanlah bumi. Kita tidak ada perintah tundukkan bumi. Kita justru diperintahkan bersahabat dengan alam. Itu satu. Nah, Dalam konteks bersahabat dengan alam itu, kita dijadikan khalifah, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya membimbing, memelihara segala sesuatu di alam ini untuk mencapai tujuan dia diciptakan. Saya beri contoh, Ini ada kursi. Ini kursi dibikin buat apa nih? Duduk. Peliharalah dia supaya bisa dipakai duduk selama mungkin. Nah, bagaimana caranya pelihara? Kalau kotor bersihkan. Ya, kalau rusak itu perbaiki. Itu kita bersahabat dengan dia supaya semakin ini. Nah, apa gunanya Allah menciptakan laut? Nah, coba. Dia katakan supaya kapal-kapal bisa berlayar, supaya kamu tangkap ikannya, supaya kamu mencari perhiasannya. Begitulah, jangan habiskan itu. Boleh tidak kita lihat, ya? Boleh tidak dari segi moral kita menyembelih anak ayam yang masih kecil? Kenapa? Kan memang mau dimakan ayam, karena dia belum mencapai tujuan penciptaannya untuk Anda makan. Boleh enggak kita memetik kembang sebelum mekar? Enggak boleh. Kita bersahabat, biar dia tumbuh, dia biar berkembang. Waduh, sudah indah nih. Saya ambil. Boleh enggak kita tebang hutan? Tidak boleh. Karena itu dia punya fungsi. Itu kita bersahabat dengan begitu yang dikehendaki Allah untuk kita perlakukan alam raya ini. Saya sering berkata ini ibu-ibu nih, sekaligus untuk para pemirsa ini. Punya enggak di gudang barang-barang? Masih dipakai enggak? Wah, itu mubazir. Ada dipakai, ada tidak. Yang tidak dipakai diapain? Kasih orang biar dipakai. Itu namanya ibu bersahabat dengan benda-benda ibu. Kasih orang dong. Ya kan? Banyak orang yang memerlukan itu. Banyak orang yang saya lihat yang piringnya pecah. Dia masih pakai periuknya ini. Ibu-ibu punya berapa banyak itu di rumah enggak dipakai. Punya pakaian. Nah, itu namanya kita bersahabat dengan alam. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jelas ya? Yang berikan kesimpulan apa? Saya kira kalau kita mau beri kesimpulan dari apa yang kita baca ini, yang pertama barangkali Allah maha luas rezekinya. Dia membuka tangannya selebar-lebarnya untuk memberikan rezeki kepada manusia. Dia tidak kikir, tapi yang penting Anda berusaha untuk mencarinya. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang kita perlu garis bawahi bahwa rezeki, ada rezeki lahir, ada rezeki batin. Jangan pernah menduga orang yang kaya raya dari segi rezekinya itu otomatis senang, ya kan? Jangan juga menduga orang yang terbatas rezekinya itu otomatis susah, karena rezeki itu berkaitan dengan hati lebih banyak, kepuasan jiwa. Itu yang kedua. Itu jadi Allah memberi rezeki lahir dan batin. Yang ketiga yang saya ingin ambil kesimpulannya dari pertanyaan tadi, bahwa bisa jadi orang dilimpahi harta kekayaan yang banyak, justru itu menjadi bencana buat dia. Itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh berusaha. Agama ini, kesimpulan yang selanjutnya saya ingin katakan, bahwa orang yang beriman dan bertakwa bisa melimpah rezekinya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam juga menganjurkan orang-orang untuk meraih kenyamanan, kebahagiaan, kekayaan duniawi juga. Jadi yang kaya raya deh, tetapi melalui cara yang benar. Yang terakhir, yang terpenting, ada kaitan antara keimanan dan ketakwaan dengan melimpahnya rezeki. Semakin beriman dan bertakwa Anda, semakin melimpah rezeki lahir dan batin Anda. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas ulasannya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di sini Bapak-bapak juga Ibu-ibu. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat suci Al-Qur'an. Semoga melalui pertemuan kita pada pagi hari ini tidak ada kata putus asa bahwa Allah memberikan rezeki bagi siapapun yang Dia kehendaki selama kita mengikuti sistem yang telah Allah tetapkan. Saya Ineke Kusarawati, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.